cinta yang suada. Beta coba ungkapkan sama. Jujur beta cinta nona. Jujur beta sayang. Pertama terakhir untuk selamanya. Oh, cuma senona. Beta pun cinta dan sayang ini untuk selamanya. Beta coba ungkapkan sama. Jujur beta cinta nona. Jujur beta sayang.